إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah tentang dasar-dasar atau landasan-landasan agama seorang muslim. Yang mana ketiga landasan ini diambil dari hadis tentang pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu? Dan kita masih di dalam pembahasan tentang al-asrul awal, landasan yang pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, Ar-Rabb. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Landasan yang pertama ini yaitu mengenal Allah. Bisa kita globalkan mencakup pembahasan tentang tauhid dengan beberapa macamnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, dan satu lagi adalah tauhid al-asma' wa sifat, namun tidak dibahas di dalam kitab yang ringkas ini. Maka yang dibahas secara umum hanya dua macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Itulah yang dimaksud di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu bahwa hanya Dia yang mencipta, mengatur, menguasai, memberi rezeki, dan semisalnya. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sedang kita bahas adalah seputar macam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, bahwa segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh al-muallif, penulis rahimahullah, ya, tentang macam-macam ibadah. Beliau mengatakan setelah itu, وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan semuanya hanya untuk Allah Ta'ala, adalah hak Allah. Yani segala bentuk ibadah itu adalah hak Allah, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memalingkannya, menunjukkannya untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukumnya adalah syirik akbar. Memalingkan satu ibadah saja kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan, mengalihkan satu dari macam-macam ibadah itu untuk selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik lagi kafir. Musyrik dengan kesyirikan yang besar. Beliau mengatakan waktu itu, وَالدَّلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Di dalam ayat ini Allah menghukumi siapa saja yang menyeru, beribadah, memalingkan ibadah kepada sembahan lain selain Allah. Allah menghukuminya sebagai al-kafirun, orang yang kafir. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bukti dan dalil bahwa contoh-contoh yang beliau sebutkan sebenarnya itu memang termasuk ibadah. Ad-du'a atau doa, al-khauf, ar-raja, at-tawakkul, dan seterusnya. Beliau menyebutkannya sebagai contoh contoh ibadah. Maka beliau menerangkan dalilnya yang membuktikan bahwa ini memang ibadah. Dan sudah kita pelajari pengertian masing-masing contoh ibadah yang beliau sebutkan ini. Yang pertama adalah ad-du'a, doa. Ya. Kemudian al-khauf. Kemudian ar-raja, khauf yang ditakut. Ya, dan takut yang dimaksud di sini tentu khauful ibadah, rasa takut yang mengandung unsur ibadah. Wajib ditujukan kepada Allah semata. Jika ditujukan rasa takut semacam itu kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian roja, rasa harap. Dan yang dimaukan juga adalah roja'ul ibadah, roja' yang mengandung unsur-unsur ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. At-tawakkul, tawakal. Jadi bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarnya hati. Ya. Di dalam mendapatkan maslahat atau terhindarkan dari mafsadat, mudarat. Ini juga ibadah. Ya. Dan telah kita pelajari macam-macam kebergantungan hati kepada selain Allah. Kapan menjadi syirik akbar dan kapan menjadi syirik asghar. Dan kapan itu diperbolehkan. Kemudian ar-raghbah. Raghbah, ya, pada dasarnya ya, mirip dengan ar-raja. Raghbah, ini rasa harap. Perbedaannya raghbah itu rasa harap yang diiringi dengan talab, usaha. Rasa harap yang besar yang diikuti dengan usaha, upaya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Kemudian ar-rahbah. Ar-rahbah juga dasarnya adalah khauf, rasa takut. Namun rahbah itu terjadi ketika rasa takut sangat besar, membesar dan ya, terwujud di dalam atau dalam bentuk upaya menjauh, menyelamatkan diri dari yang ditakuti. Jadi ada usaha juga. Itu perbedaan rahbah dengan khauf. Kemudian khusyuk. Ya, khusyuk juga sudah kita pelajari. Pada asalnya bermakna tenang, diam. Dan yang dimaksud dengan khusyuk yaitu apa? Ketundukan hati, kepasrahan hati ya, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hati, kepasrahan hati di hadapan Allah. Ya. Dan itu akan tercermin di dalam bagaimana menghadapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hukum apa? Hukum takdir maupun hukum syariat. Menghadapi hukum takdir dari Allah, hatinya pasrah, tenang, tunduk. Bagaimanapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menghadapi hukum syariat, hati itu tenang, tunduk, pasrah. Ya, menerima serta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah khusyuk, beliau menyebutkan khasyah. Khasyah juga sudah kita pelajari. Khasyah adalah al-khawful maqrun bil-ilm wa ta'zim. Rasa takut yang diiringi atau dilandasi, didasari al-ilm, ilmu. Dan at-ta'zim, pengagungan. Jadi khasyah itu lebih dari sekedar khauf, rasa takut. Khasyah itu sebabnya karena kita tahu tentang kebesaran pihak yang kita takuti. Kita tahu dia layak dan berhak untuk ditakuti. Ya, disertai dengan pengagungan. Adapun khauf, ya, tidak mesti diiringi dengan ilmu dan pengetahuan. Sehingga khasyah itu lebih istimewa daripada khauf. Khasyah didapatkan, khasyah kepada Allah didapatkan ya, ketika kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Berikutnya adalah al-inabah. Inabah itu injidabul qalb fi kulli halatin ila hal fi kulli halatin min halati. Ya, keterikatan hati ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap keadaannya, dalam keadaan apapun, hati ini selalu terikat, tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mengharapkan sesuatu, hati langsung teringat dengan Allah, kembali kepada Allah ya, dengan memohon. Ya, ketika ya, terjatuh dalam maksiat, hati segera kembali kepada Allah, terikat dan bertaubat. Ya, demikian juga di setiap keadaan, ya, hati selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, dan juga diiringi dengan zikir secara lisan. Ini setiap keadaan hati selalu terikat, tertambat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah inabah. Selalu kembali kepada Allah di setiap keadaan. Kemudian al-isti'anah, ini memohon pertolongan, ini juga sudah kita pelajari. Yang dimaksud dengan isti'anah di sini adalah isti'anatul ibadah. Ya, Isti'anah memohon pertolongan yang mengandung unsur-unsur ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Namun di sana ada isti'anah yang boleh ditujukan kepada selain Allah. Tapi harus memenuhi syarat-syaratnya juga sudah kita pelajari. Berikutnya adalah isti'adah, memohon perlindungan. Ini juga sama. Berikutnya adalah istighatsah. Sudah kita pelajari belum? Istighatsah sudah ya. Istighatsah juga sama. Ya? Belum. Baik. Kalau begitu kita pelajari tentang al-istighatsah. Al-muallif rahimahullah mengatakan wa dalilul istighatsah. Qaulu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan dalil istighatsah adalah firman Allah Ta'ala idh tastaghithuna rabbakum, di saat kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, sehingga Dia mengabulkan untuk kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Nah, ini dalil yang membuktikan bahwa istighatsah itu adalah ibadah. Nah, sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dalil ini, ya perlu kita pahami terlebih dahulu tentang makna istighatsah. Istighatsah, ya, seperti yang kita lihat, pola kata ini mirip dengan isti'anah, isti'adah. Ya, kemudian istighatsah. Di dalam ilmu sharaf, ini masuk dalam bab istif'al. Dengan huruf tambahan hamzah atau i, kemudian sin, kemudian ta. Ini huruf-huruf tambahan, bukan huruf asli atau huruf dasar. Nah, pola kata yang seperti ini seringkali memberikan makna tolab, permintaan. Ya, meminta, memohon. Maka istighatsah maknanya adalah meminta ghauts. Meminta ghauts. Nah, pertanyaannya apa itu ghauts? Ghauts atau ighatsah? Ghauts yaitu al-inqadh. Ya. Yeah. Al-inqadh min adh-dhiq wasyiddah. Al-inqadhu menyelamatkan dari kesempitan dan mara bahaya. Kesempitan dan mara bahaya. Itu ghauts atau ighatsah. Maka istighatsah maknanya adalah meminta, memohon, ya, agar diselamatkan dari, ya, mara bahaya, kesempitan dan mara bahaya. Nah, yang dimaksud dengan asyiddah, ya, mara bahaya di sini ada dua macam. Macam yang pertama adalah, ya, al-halak, mara bahaya yang membinasakan, bisa menyebabkan kematian. Ya, seperti misalkan tenggelam. Ya. Tenggelam, ya, di laut, di danau, di sungai yang dalam, atau sungai dengan arus yang deras. atau seperti ya terjebak di dalam ya rumah yang terbakar, ya ini bisa menyebabkan al-halak, kematian. Macam yang kedua adalah mara bahaya yang menimbulkan madharah syadidah, ya, mudarat yang besar, walaupun mungkin tidak sampai mematikan, membinasakan, tapi sangat-sangat bermudarat. Ya, sehingga istighatsah itu terjadi dalam keadaan seperti itu, ya, bukan di dalam keadaan yang biasa, keadaan yang aman, ya, atau tidak begitu membahayakan. Nah, dengan ini kita bisa memahami perbedaan antara isti'anah, isti'adzah, dan istighatsah. Demikian juga doa. Di sini ada empat istilah yang bisa diperbandingkan, dibahas di dalam satu bab. Dan kita perlu membedakan keempat istilah tersebut. Ya. Yang pertama adalah doa atau berdoa. Yang kedua adalah isti'anah. Yang ketiga adalah isti'adzah. Dan yang keempat adalah istighatsah. Apa perbedaannya ini? Ini bisa dimasukkan dalam satu bab. Perbedaannya, doa ini istilah yang umum, yang luas, mencakup semuanya. Semuanya adalah doa. Isti'anah itu doa. Isti'adzah, memohon perlindungan, juga doa. Istighatsah, memohon keselamatan dari mara bahaya, ini juga doa. Jadi doa ini mencakup semuanya. Adapun isti'anah sudah jelas, itu memohon apa? Pertolongan. Memohon pertolongan. Sehingga isti'anah itu adalah doa, ya, yang lingkupnya lebih sempit daripada doa. Jadi isti'anah itu lingkupnya lebih sempit daripada doa. Doa, ya, bentuknya bisa memohon pertolongan, ya, bisa memohon keselamatan, bisa memohon perlindungan, dan juga yang lain. Luas. Adapun isti'anah, maka lingkupnya sempit. Doa yang bentuknya adalah memohon, ya, pertolongan saja. Tapi kondisinya bukan kondisi bahaya. Bukan kondisi mara bahaya seperti istighatsah. Adapun isti'adzah, ini jelas memohon perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Dari sesuatu yang ditakuti. Dan ini juga tidak mesti dalam kondisi syiddah, mara bahaya. Hanya saja dia takut kepada sesuatu, kemudian meminta perlindungan. Adapun istighatsah, memohon diselamatkan dari mara bahaya yang mengancam, sangat mengancam, mara bahaya yang terjadi, ya, dan bersifat mengancam, ya, mengancam keselamatannya, jiwanya, maka itulah yang dimaksud dengan istighatsah. Kemudian istighatsah secara umum, ya, dapat terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah ya, istighatsah al-ibadah. Istighatsah yang mengandung unsur ibadah. Istighatsah yang mengandung unsur ibadah. Ibadah, unsur-unsur ibadah yaitu at-tadzallul hubban wa ta'dhiman. Ya, merendahkan diri dengan sangat, ya, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, rasa cinta yang besar, pengagungan yang besar. Ini unsur-unsur ibadah. Maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditujukan kepada selain Allah, sebagaimana musyrikin beristighatsah ya kepada jin atau kepada patung berhala atau kepada ya para nabi, para malaikat ya, atau selainnya dari makhluk-makhluk ya, maka hukum istighatsah semacam itu adalah syirik akbar. Sebab artinya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah itu adalah ibadah. Istighatsah dengan macam yang pertama ini adalah ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Macam yang kedua adalah ya, istighatsah ya, yang bukan ibadah. Ya, istighatsah ghairil ibadah. Istighatsah yang tidak mengandung unsur ibadah. Yang tidak mengandung unsur-unsur ibadah. Nah, dan ini hukumnya ya, pada asalnya diperbolehkan. Ya, ini hukumnya ya, diperbolehkan secara umum seperti itu. Walaupun kepada selain Allah. Ya. Seperti seorang yang minta tolong atau minta agar diselamatkan dari ya, mara bahaya, tenggelam atau kebakaran ya, atau mara bahaya yang lain. Nah, ini jelas diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, tentang ya, seorang dari Bani Israel yang beristighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa tidak mengingkari orang tersebut. Menunjukkan istighatsah kepada selain Allah hukumnya boleh. Selama tidak mengandung unsur ibadah. Allah Ta'ala berfirman, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Lalu, orang yang berasal dari golongan Musa, yaitu Bani Israel, beristighatsah kepadanya, kepada Musa AS. Alalladhi min aduwi, agar diselamatkan ya, dari musuhnya. Jadi orang, seorang dari atau seorang Kipti dari bangsanya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam ayat ini ya, kisah tersebut, dan tidak ada pengingkaran. Nabi Musa juga tidak mengingkari istighatsah tersebut. Nah, namun ya bisa kita ya fahami ya, istighatsah kepada selain Allah ya, jika di dalam perkara-perkara yang tidak mungkin bisa menyelamatkan ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala Ya, maka istighatsah itu ya adalah istighatsah yang syirik. Karena mengandung unsur keyakinan-keyakinan ya terhadap pihak yang diminta dan dimohon untuk menyelamatkan. Ya, sehingga itu diperbolehkan selama dalam perkara-perkara yang lumrah seperti meminta tolong atau meminta agar diselamatkan ya dari ya tadi kebakaran atau tenggelam atau yang lain. Masih lumrah makhluk masih bisa melakukannya. Baik, kemudian dalil istighatsah itu adalah ibadah. Tentu yang dimaksud adalah istighatsah macam yang pertama. Dalilnya adalah ayat ke-9 dari surat Al-Anfal, "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Di saat kalian beristighatsah kepada Rabb kalian sehingga Allah mengabulkan untuk kalian. Nah, bagaimana menyimpulkan dari ayat ini? Bahwa istighatsah itu adalah ibadah. Ya, ada beberapa sisi yang menyimpulkan dari ayat ini bahwa istighatsah adalah ibadah. Ya, di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ya memuji perbuatan para sahabat beristighatsah. Di saat kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian yang beristighatsah? Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Ketika hendak memulai perang Badar. Ya. Mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musuh mereka. Itu orang-orang kafir Quraisy. "Idh tastaghitsuna rabbakum." Dan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini nampak ya memberikan pujian. "Idh tastaghitsuna rabbakum." Ya, kalau kita melihat konteks ayatnya ya mengandung unsur pujian kepada para sahabat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beristighatsah kepada Allah. Ya. Dan kita ingat ketika Allah memuji suatu perbuatan ya, berarti Allah mencintai perbuatan tersebut. Dan jika Allah mencintai suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah ibadah. Masuk di dalam definisi ibadah. Ya. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memuji suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah ibadah, dicintai oleh Allah. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sebab itu adalah ibadah. Kemudian sisi yang kedua menyimpulkan dari ayat ini istighatsah itu adalah ibadah. Ya. Ya, karena Allah memberikan balasan. Ya, ini balasan yang baik, pahala. Ya, Allah mengabulkan. Ya. Menunjukkan bahwa istighatsah itu perbuatan yang diridhai oleh Allah. Sebab Allah memberikan balasan di saat kalian beristighatsah kepada Rabb kalian sehingga Dia yakni Allah mengabulkan istighatsah kalian. Maka terfahami bahwa istighatsah itu adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah sehingga Allah memberikan balasannya, ganjarannya yaitu istijabah. Allah mengabulkan istighatsah. Maka istighatsah itu dicintai oleh Allah sehingga ditariklah kesimpulan bahwa istighatsah itu adalah ibadah sebab dicintai oleh Allah, sehingga berlaku kaidah umum apa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian kita lanjutkan dengan dalil. Contoh ibadah yang berikutnya yaitu adzabah, menyembelih. Penulis rahimahullah mengatakan wa dalil adzabahi, dan dalil adzabah, dalil bahwa dzabh itu ibadah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada kelanjutannya di situ. Wa ana awwalul muslimin. Ada. Sampai mana? Lillahi rabbil alamin. Ya, sampai situ ya. La syarika lah. Baik. Adalah firman Allah Ta'ala, qul inna salati, katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnah, wa minas sunnah, yakni dan dalil dari sunnah, yang dimaksud dengan sunnah adalah hadith. Ada Al-Quran, ada hadith. Ada Al-Kitab, ada As-Sunnah. Dan dalil dari As-Sunnah, hadith adalah la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini pembahasan tentang adzabah. Apa pengertian adzabah? Pengertian adzabah adalah ya, izhaqur ruh bi'iraqatid dam ala wajhin makhsus. Ini pengertian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Adzabh yaitu izhaqur ruh. Ya. Mengeluarkan nyawa bi'iraqatid dam dengan cara mengalirkan darah. Ala wajhin makhsus. Ya. Dalam bentuk yang tertentu. Maksudnya dengan cara yang tertentu. Mengeluarkan ruh. Ya. Dengan mengalirkan darah. Menggunakan cara yang tertentu. Dengan cara yang tertentu. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk membunuh, mematikan. Mengeluarkan ruh. Ya. Tapi bukan cara dipukuli, ya kan? Atau dilempar, atau disetrum, bukan. Itu bukan dzabah. Cara membunuhnya agar keluar ruhnya adalah apa? Iraqatud dam, mengalirkan darah. Dan mengalirkan darahnya pun tidak sembarang, ya. Menyayat bagian tubuh yang sembarang, tidak. Ala wajhin makhsus, tetap dengan cara yang tertentu. Nah, cara yang tertentunya ini yang dibahas dalam fikih. Itu pengertian adzabah. Dan perlu kita fahami, di sana ada istilah an-nahr. Ada dzabah, ada nahr. Ya. Ini dua istilah yang berbeda. Dua istilah yang berbeda. Ya. Dzabah itu menyembelih, ya, seperti yang kita ketahui itu, ya, dan yang kita lakukan menyembelih dengan, ya, memotong leher. Ya. Adapun nahar itu dengan menusuk, ya, pangkal leher. Pangkal leher itu bagian mana? Berarti atas atau bawah? Kalau pangkal atas, bawah ya. Ya, berarti tepat pangkal leher dan bawah. Jadi tusuk. Walaupun cara menusuknya juga ya sedikit dengan menyayat. Ya, tapi pada dasarnya tusuk. Ya. Adapun dzabah ini dengan memotong, gorok ya. Menyembelih. Dan dzabah itu dilakukan ya. Umumnya dilakukan terhadap apa? Kambing dan sapi. Gitu ya. Adapun nahar dilakukan terhadap apa? Onta. Dan boleh juga terhadap sapi. Begitu. Jadi dzabah itu untuk kambing. Kambing tidak dinahar. Kambing dzabah. Sembelih. Onta tidak disembelih tapi dinahar. Sapi. Ya umumnya di dzabah sembelih. Tapi juga boleh di nahar. Kemudian adzabah menyembelih. Dzabah menyembelih. Ya. Syaratnya bagaimana? Syarat penyembelihan yang sah atau cara menyembelih yang sah. Ya. Adzabah ya. Minimalnya dengan memotong al-wadajain. Al-wadajain. Al-wadajain yaitu dua urat atau pembuluh darah. Urat apa namanya itu? Dalam bahasa Indonesia. Apa? Bukan. Pembuluh darah. Perivena gitu. Jadi dua urat darah itu di leher itu ada dua urat pembuluh darah yang besar. Hah? Ya. Minimalnya itu yang terpotong menurut pendapat yang benar. Begitu ya. Minimalnya ini dua urat darah ini. Ya. Ya. Dan yang lebih afdol juga dengan memotong al-mari dan al-hal. Ya. Tenggorokan dan kerongkongan. Apa itu tenggorokan? Saluran nafas. Ya. Kerongkongan saluran makanan. Ya. Jika kedua ini terpotong, itu lebih afdal, tapi tidak wajib. Begitu ya. Minimalnya adalah apa? Al-wadajain, dua urat atau pembuluh darah itu. Ya. Sebab, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ya, yang dapat diambil darinya kesimpulan, ya, patokannya adalah iraqatud dam, teralirkannya darah. Ya. Teralirkannya darah. Iraqatud dam. Sehingga beliau tidak menyinggung masalah kerongkongan terpotong atau tidak. Tenggorokan terpotong atau tidak. Beliau tidak menyinggung. Sehingga itu tidak wajib. Demikian juga dari segi realitanya. Yang memberikan efek kematian, menyebabkan kematian adalah keluarnya darah, ya kan? Keluarnya darah. Kalau darah, pembuluh darah tidak terpotong, yang terpotong hanya, seandainya terjadi, hanya kerongkongan atau tenggorokan, ya entah kapan matinya itu. Ya kan? Jadi minimalnya dua itu, yang wajib dua pembuluh darah itu. Ini dzabah. Adapun nahar, caranya bagaimana? Dengan menusuk pangkal leher yang berbatasan dengan dada. Dada onta atau dada sapi. Tusuk dengan pisau atau benda tajam yang lain. Tusuk. Setelah ditusuk, biasanya sedikit disayat. Tusuk. Pisaunya ditarik bukan secara lurus, tarik dengan lurus, tapi disayat. Tusuk, kemudian sayat. Setelah itu darah itu akan memancar dengan deras. Lebih cepat ya, darah keluar dibandingkan dengan dzabah. Intinya itu sekedar mengenalkan makna dzabah dan nahar. Ya. Adapun tata caranya bagaimana, dimiringkan kemana, dan seterusnya, ya itu pembahasan yang lain. Bisa dipelajari dalam fikih. Kemudian, al-dhabah, ya, di dalam dhabah ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Ada dua sisi penting di dalam dhabah. Dhabah di sini bisa juga diartikan nahar, walaupun sebenarnya berbeda dhabah. Ya, memiliki makna tertentu, dan nahar memiliki makna yang berbeda. Tapi seringkali ketika disebutkan dhabah, yang dimaukan nahar juga. Ketika disebutkan nahar juga yang dimaukan dhabah. Ini yang sama. Tapi kalau dirinci tadi perbedaannya. Nah sekarang di sini ada dua sisi. Di dalam dhabah. Ada dua sisi penting di dalam dhabah. Sisi yang pertama adalah sisi yang pertama adalah niat. Ya. Niat di dalam dzabah menyembelih. Apakah meniatkan taqarrub, penghambaan, ibadah, ataukah tidak? Ya. Sisi yang kedua adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca basmalah. Ini dua sisi yang berbeda. Tapi dua-duanya penting. Ya, bisa mempengaruhi keabsahan dzabah penyembelihan. Ya. Nanti hewan sembelihannya halal dimakan atau tidak. Ya, itu juga dua hal ini mempengaruhi. Terkait dengan sisi yang pertama, yaitu apa? Penyembelihan yang diniatkan untuk taqarrub, untuk ibadah, ya, penghambaan, ya, niat taqarrub. Ya. Jika meniatkan taqarrub untuk penghambaan ibadah, ya, maka ya, hanya boleh diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya boleh diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika diniatkan untuk taqarrub atau ibadah penghambaan kepada selain Allah, maka hukumnya apa ini? Dari segi perbuatannya, syirik akbar. Dari segi dhabah penyembelihannya, sah atau tidak? Tidak sah. Itu bukan dhabah syar'i, bukan penyembelihan yang syar'i. Sehingga konsekuensinya, dagingnya halal atau tidak? Tidak halal. Dagingnya teranggap sebagai bangkai. Begitu ya. Berarti ini penyembelihan yang diniatkan taqarrub, yang mengandung niat taqarrub atau ibadah. Ya. Tentunya wajib diniatkan hanya untuk Allah, dan jika diniatkan untuk selain Allah, maka itu adalah syirik akbar dan penyembelihannya tidak sah. Begitu, bukan penyembelihan yang syar'i, sehingga dagingnya tidak halal, teranggap bangkai. Begitu ya. Ya, kalau ada sajen-sajen gitu, tapi berupa daging, hati-hati itu. Jangan diambil makan. Tidak halal dimakan. Ini yang pertama. Masih tentang yang pertama. ketika ya, penyembelihan tidak diniatkan taqarrub. Kalau tadi kan penyembelihan diniatkan taqarrub. Ya kan, ini masih sisi yang pertama. Diniatkan taqarrub atau tidak? Jika diniatkan taqarrub, maka hanya untuk, hanya boleh untuk Allah. Jika untuk selain Allah, taqarrub kepada selain Allah, maka itu syirik akbar dan penyembelihannya tidak syar'i, tidak sah. Namun jika tidak diniatkan taqarrub, jika tidak diniatkan taqarrub, ya tidak ada niat-niat taqarrub, niat-niat apa beribadah, ya penghambaan, ya pengagungan, tidak ada niat-niat itu, maka tidak harus diniatkan untuk Allah. Tidak harus diniatkan untuk Allah. Artinya jika tidak diniatkan untuk Allah, ya mungkin diniatkan untuk selain Allah, tapi memang tidak ada unsur taqarrub, bukan untuk ibadah. Begitu. Maka penyembelihannya tetap sah. Sehingga kalau ditanya, menyembelih, penyembelihan itu supaya sah, itu wajib diniatkan untuk Allah atau tidak? Jawabannya dirinci gitu ya. Kalau ada unsur taqarrub, kalau diniatkan untuk taqarrub, maka harus diniatkan hanya untuk Allah. Begitu ya. Kalau ini jenis penyembelihan yang tidak mengandung unsur taqarrub, bukan untuk taqarrub, menyembelih biasa. Contohnya apa? Untuk tamu. Untuk makan kita, keluarga kita. Untuk dijual. Gitu ya. Jual dagingnya. Maka tidak disyaratkan, tidak diharuskan niat untuk Allah. Ketika menyembelih loh, bukan dagingnya loh ya. Ketika menyembelih enggak harus diniatkan untuk Allah. Begitu ya, paham ya? Walaupun kita enggak terpikirkan ibadah, yang namanya saja itu enggak ada unsur taqarrub, tidak ada unsur ibadah. Kita menyembelih gitu saja, enggak ada niat kita sedang menghamba kepada Allah ketika menyembelih ini. Sah atau tidak? Ya sah, kalau tidak ada unsur taqarrub. Memang bukan untuk taqarrub. Begitu ya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama. Niat taqarrub atau tidak taqarrub. Unsur ibadah atau tidak. Jika ada unsur ibadah, maka hanya untuk Allah. Wajib hanya untuk Allah. Jika tidak ada unsur ibadah, bukan sembelihan taqarrub, sembelihan ibadah, maka tidak wajib diniatkan untuk Allah. Dan sembelihannya masih sah. Sembelihannya sah. Sisi yang kedua. Sisi yang kedua apa tadi? At-tasmiyah. At-tasmiyah yakni membaca basmalah. Membaca nama Allah. Membaca nama Allah. Membaca nama Allah di sini tidak mesti dengan lafaz atau kata Allah. Begitu. Bisa dengan kata yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu nama-nama Allah yang khusus untuk Allah. Memang nama Allah. Baik. Nah, menyebut nama Allah di dalam sembelihan, hukumnya apa ini? Ada perincian atau tidak? Tidak ada. Wajib. Ada perincian atau tidak? Kenapa? Ya, hukumnya wajib. Tidak ada perincian di semua keadaan. Wajib. Apa? Membaca basmalah. Begitu ya. Kenapa? Ya, ya, yang penting terucap oleh lisan kita. Kalau jahar harus dengar semua orang, banyak orang ya enggak harus. Yang penting terucap dan biasanya terdengar oleh minimalnya telinga kita gitu ya. Bismillah. Gitu ya. Iya. Kalau sembelihan di hewan yang di, hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah secara sengaja, maka hukumnya apa? Tidak sah. Hukumnya menjadi bangkai, tidak halal juga. Kalau lupa, gimana ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kan lupa. Jadi, dimaklumi, dimaafkan. Dan penyembelihannya sah, dagingnya halal. Ada yang mengatakan dagingnya haram. Walaupun sebabnya lupa, tapi dia tidak membaca basmalah. Sehingga dagingnya haram, tidak halal dimakan, dan penyembelihannya tidak syar'i. Menurut antum mana yang lebih kuat? Mana? Dari namanya saja belajar, kan bukan antum sedang berfatwa kan. Kadang sedang belajar gitu, takut ketika ditanya, wah saya warok ini, saya berhati-hati. Sedang belajar beda dengan antum ditanya di luar taklim, di luar kajian. Kalau belajar wajar, ada tanya jawab. Kira-kira apa? Yang nampak bagi anak pribadi, ya, pendapat yang mengatakan penyembelihannya tidak sah dan dagingnya haram. Adapun maaf, dimaafkan oleh Allah, itu terkait dengan ada tidaknya dosa. Dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena dia lupa. Ya kan? Jadi dimaafkan dari segi dosa. Tetapi dari segi hukum penyembelihannya ya jelas. Tidak syar'i. Kan maaf itu kan begitu kan, dosa atau tidak itu kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqtana, ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Ya kan? Ini terkait dengan apa ini? Hukuman. Dosa. Itu ya. Ya sudah, dimaafkan. Tidak ada dosa. Tapi dagingnya jangan dimakan. Kan begitu. Dua sisi yang berbeda kan? Ya bisa dicermati. Intinya seperti itu. Berbeda pendapat para ulama. Baik. Sehingga dari penjelasan tentang dua sisi ini, yang menjadi fokus perhatian kita adalah sisi yang pertama, adanya niat taqarrub atau tidak. Ya. Maka yang dimaksud dengan dzabah, yang dimaksud dengan dzabah, penyembelihan di dalam kitab ini sebagai contoh ibadah adalah penyembelihan yang diniatkan taqarrub atau tidak. Niatkan taqarrub. Dzabah ibadah. Dzabah yang berubah ibadah. Begitu ya. Yaitu dzabah yang mengandung unsur-unsur ibadah. Apa saja? At-tadallul. Merendahkan diri dengan sangat-sangat merendah. Menghamba. Ya. Sertai dengan rasa cinta yang besar dan pengagungan yang sangat besar kepada pihak yang disembah. Gitu ya. Itu dzabah yang ibadah. Ya kan merendah, serendah-rendahnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kan di dalam merendah di sini bukan maksudnya sujud terus ya, rendah terus itu bukan. Tapi hatinya itu kayak merendah terus. Merendah, serendah-rendahnya, menghinakan diri sehina-hinanya. Dan di sisi yang lain mengagungkan, ya, sangat mengagungkan pihak yang disembah, diagungkan dalam hati. Ya, maka itu menjadi ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah penyembelihan semacam itu, maka hukumnya adalah syirik akbar, seperti ya, sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan oleh musyrikin kepada patung berhala mereka, kepada dewa-dewa yang mereka yakini sebagai dewa. Ya, apa sih dewa apa? Dewa apa? Penguasa-penguasa laut kidul, laut utara. Dewa apa? Dewa padi gitu ya. Penunggu gunung apa ya? Dan seterusnya. Kan menghamba itu, menghamba, merendah, merendahkan diri dan mengagungkan. Mengagungkan sembahan-sembahan tersebut. Nah, adapun sembelihan yang tidak ada niat taqarrub, maka tidak dimaukan di sini. Dan itu hukumnya pada asalnya boleh-boleh saja. Ya, seperti untuk tamu, untuk dijual, untuk makan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, mungkin sebagai penutup, karena sudah sore, yang dimaksud dengan ibadah dzabah adalah perbuatan menyembelihnya. Bukan menghidangkan atau mempersembahkan dagingnya. Itu lain lagi. Kita seringkali bingung, salah paham karena enggak membedakan. Ini dua hal yang berbeda, harus dibedakan. Menghidangkan daging, memberikan daging, mempersembahkan daging. Ya, itu beda dengan menyembelihnya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Kita menyembelih. Yang dimaksud dengan ibadah dzabah adalah ibadah menyembelihnya. Seperti tadi di dalam pengertian dzabah itu apa? Definisi dzabah tadi di awal apa? Apakah pengertian dzabah itu maknanya adalah menghidangkan daging, bukan kan? Tapi dzabah itu adalah mengeluarkan roh ya dengan mengalirkan darah menggunakan cara tertentu. Berarti mengeluarkan rohnya itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Iya kan? Itu maksudnya. Mengalirkan darahnya itu tadi. Nah, sehingga kalau menyembelih misalkan hewan udhiyah, hewan kurban, ya di hari kurban itu ibadah. Kemudian kita menghadiahkan atau mensedekahkan dagingnya, itu ibadah lain lagi, beda lagi. Paham ya? Aqiqah, nasikah, itu juga menyembelihnya ibadah. Kemudian menghadiahkan, menyedekahkan, ibadah lain lagi. Begitu ya. Kalau untuk tamu itu yang kita persembahkan untuk tamu, yang kita berikan untuk tamu itu perbuatan menyembelihnya atau dagingnya? Dagingnya, sehingga enggak masalah. Mengalirkan darahnya itu, ya tidak ada niat takorrub. Tidak ada niat ibadah untuk tamu, ya kan? Menghambang kepada tamu kan enggak? Sehingga ya biasa saja, bismillah, jangan lupa. Setelah itu dimasak, dagingnya hidangkan. Begitu ya. Biasanya, yang membedakan ada niat takorrub atau tidak, ini diniatkan takorrub atau tidak, biasanya, kalau diniatkan takorrub, setelah itu dagingnya disia-siakan biasanya. Biasanya, walaupun enggak mesti. Niatnya takorrub untuk selain Allah maksudnya ya, bukan untuk Allah ya. Niat takorrub kepada selain Allah. Menghamba, persembahan, beribadah kepada selain Allah. Saya itu biasanya dagingnya disia-siakan. Karena yang dituju memang bukan dagingnya. Bukan dagingnya biar bisa dimakan oleh orang banyak itu. Tapi memang perbuatan mengorbankan tadi. Saya itu dagingnya diapakan? Ya mungkin ditaruh di tempat tertentu. Tempat yang dikeramatkan. Ya. Dan semisalnya. Begitu. Nah, ketika menyembelih untuk tamu tadi tidak ada niat takarrub, ya. Sehingga bukan ibadah, perbuatan menyembelihnya bukan ibadah, ya kan? Tapi ibadahnya adalah dari segi apa? Menghidangkan untuk tamu, menjamu tamunya, ya kan? Nah, begitu. Dua sisi yang berbeda. Tapi yang dimaksud di sini apa? Menyembelihnya, mengalirkan darahnya. Baik. Nah, sehingga para ulama mengatakan jika ada niat takarrub atau ada niat ta'zim, menyembelihnya itu sebagai bentuk pengagungan atau pemuliaan kepada orang besar yang datang, itu dagingnya juga haram dimakan. Karena ada unsur-unsur takarrub. Walaupun mungkin tidak sebesar takarrubnya musyrikin kepada sembahan-sembahan mereka, tapi ada unsur takarrub sehingga dagingnya tidak halal dimakan. Seperti kebiasaan di sebagian tempat, Allah di Indonesia ada tidak, kalau di negeri Arab sana, katanya sering terjadi, misalkan ada syekh kabilah, pemimpin kabilah datang, atau mungkin ada presiden, atau mungkin raja atau datang ke suatu kampung, penduduk kampung itu menyembelih tepat di saat kedatangan pembesar tersebut, sembelih. Ya mungkin sekian banyak, atau beberapa hewan yang dikorbankan. Memang menghormatinya, memuliakannya dengan mengalirkan darah itu tadi. Yaitu dagingnya halal dimakan. Tidak halal dimakan. Haram dimakan. Baik. Mungkin sementara itu yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala adam bisawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye.